Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syaral umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hati fillah kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan masalah yang keempat tentang anggota-anggota wudu atau wajib-wajibnya wudu, atau yang disebut juga dengan arkanul wudu, rukun-rukun wudu. Pembahasan terakhir pada pertemuan yang lalu adalah rukun wudu yang ketiga, tentang mengusap kepala. Dan sekarang yang berikutnya, yaitu yang keempat, ar-rabi'u yang keempat, ghuslur rijlaini ilal ka'bain. Li qawlihi ta'ala wa arjulakum ilal ka'bain. Yang keempat adalah ghuslur rijlain, mencuci kedua kaki, ilal ka'bain, sampai mata kaki. Karena firman Allah Ta'ala yang artinya, dan cucilah kaki-kaki kalian sampai kedua mata kaki. Al-Maidah ayat yang ke-6. Rukun wudu yang keempat yang harus dilakukan ketika wudu, yang apabila ditinggalkan maka wudu tidak sah, yaitu ghuslur rijlain, mencuci kedua kaki. Batasan mencuci kedua kaki yang wajib untuk dicuci adalah sampai mata kaki, bukan sampai lutut, bukan sampai betis, tetapi sampai kedua mata kaki. Apabila orang yang berwudu mencuci kaki sampai mata kaki, maka wudunya sah. Sampai mata kaki, itu maksudnya mata kaki bukan sebagai batas akhir yang tidak wajib dicuci, tetapi sampai mata kaki, artinya mata kaki termasuk yang wajib untuk dicuci. Sehingga wa arjulakum ilal ka'bain, maknanya adalah wa arjulakum ma'al ka'bain, dan cucilah kaki-kaki kalian beserta kedua mata kaki. Nah, mencuci kaki ketika wudu ini harus teliti. Kenapa? Karena sering orang yang berwudu ketika mencuci kaki, bagian belakang, bagian tumit, itu terkadang masih ada yang kering, tidak terkena air. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dengan keras di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Wailun lil aqabi minan nar marrataini aw thalathan." Wailun lil aqabi minan nar. Diancam dengan api neraka bagi tumit-tumit. Nabi mengatakan 2 atau 3 kali. Diancam dengan api neraka bagi tumit, maksudnya adalah bagi tumit yang ketika wudu tidak terkena air, maka diancam dengan api neraka. Nabi mengatakan 2 kali atau 3 kali dengan suara yang tinggi, dengan suara yang keras. Fanada bi'a'la sautih, maka Nabi menyeru dengan suara yang tinggi, dengan suara yang sangat keras. Beliau menyatakan, wailun lil aqabi minan nar. Celaka atau diancam dengan api neraka bagi tumit. 2 kali atau 3 kali Nabi mengatakan hal itu. Hadis ini menunjukkan tentang wajibnya mencuci kedua kaki. Bahwa kedua kaki itu wajib dicuci sampai mata kaki, dan tumit itu adalah termasuk yang wajib untuk dicuci. Kadang ada orang yang berwudu, bagian belakang, bagian tumit, atau bagian belakang mata kaki itu masih ada yang kering, tidak terkena air. Nah, itu berbahaya. Wudu bisa dengan hal itu menjadi tidak sah. Bukan hanya tidak sah, tapi diancam dengan api neraka. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa kedua kaki dalam wudu itu dicuci, bukan diusap. Karena ada yang memahami dengan pemahaman yang keliru bahwa kaki itu diusap sebagaimana kepala. Mereka membaca firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6 dengan dengan dibaca, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak menegakkan sholat, maka cucilah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai siku-siku. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian. Wa arjulikum, dan usaplah kaki-kaki kalian. Ilal ka'bain, sampai mata kaki. Ini bacaan yang salah, yang keliru, dan penterjemahan pemaknaan yang keliru. Yang benar itu, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum minal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Bukan wa arjulikum, tapi wa arjulakum. Maka cucilah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai siku-siku. Dan usaplah kepala-kepala kalian, wa arjulakum, dan cucilah kaki-kaki kalian, ilal ka'bain, sampai mata kaki. Jadi kaki itu bukan diusap sebagaimana kepala, tetapi kaki itu dicuci. Siapa di antara yang memahami dengan pemahaman yang keliru, yang batil, bahwa kaki itu diusap sebagaimana kepala. Di antara yang memahami seperti itu adalah kaum Syiah, yang mereka ketika wudu itu kaki diusap, tidak dicuci. Ya, itu adalah salah. Dan kalau sampai ada anggota kaki yang wajib dicuci ketika wudu tidak dicuci, wudu tidak sah. Dan mencuci kaki itu sebagaimana yang lainnya, yang wajib itu satu kali, yang sunnah itu tiga kali. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Humran, disebutkan thumma ghasala rijlahu al-yumna ila al-ka'bain thalatha marratin thumma al-yusra mithla dhalik. Kemudian beliau mencuci kakinya yang kanan sampai kedua mata kaki tiga kali. Kemudian beliau mencuci kakinya yang kiri seperti itu juga. Yaitu mencuci kaki yang kiri sampai kedua mata kaki tiga kali. Dalam mencuci kaki tiga kali, itu boleh dengan mencuci kaki kanan sampai tiga kali, baru berpindah ke kaki kiri tiga kali. Boleh mencuci kaki kanan sampai mata kaki satu kali, kemudian berpindah ke kaki kiri satu kali, kemudian pindah lagi ke kanan, ke kiri, ke kanan, dan ke kiri, sehingga masing-masingnya tiga kali. Dan dalam mencuci kaki, ini disyariatkan untuk menyela-nyelai jari-jari kaki. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Di hadis Al-Mastur radhiyallahu anhu qol, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa dallaka asabi arijlaihi bi khinsirihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berwudu, beliau menggosok jari-jari kedua kakinya dengan jari kelingkingnya. Beliau menggosok jari-jari kedua kakinya dengan jari kelingking, sehingga jari-jari kedua kaki disela-selai ketika berwudu. Nah. Dan di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan seperti itu. Dalam hadis Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, asbighil wudu wa khallil bainal asabi. Sempurnakanlah wudu, wa khallil bainal asabi, dan sela-selailah di antara jari-jari. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan wudu dan menyela-nyelai jari-jari. Ini yang keempat. Kemudian berikutnya yang kelima. Al-khamisu at-tartib. Yang kelima at-tartib. Tartib. Tartib itu artinya urut ya. Urut. Berurutan. Tidak terbolak-balik. Tapi urut. Al-thani ba'da al-awwal wa thalith ba'da al-thani wa rabi' ba'da al-thalith. Tartib itu yang kedua setelah yang pertama, yang ketiga setelah yang kedua, yang keempat setelah yang ketiga. Wahakadha, dan demikian selanjutnya itu tartib, urut. Ya, tidak dibolak-balik. Yang pertama, ya, dalam wudu, urutan yang pertama, niat. Ya. Kemudian membaca, bismillah. Kemudian mencuci kedua tangan sampai pergelangan tangan. Kemudian kumur dan istinsyak. Kemudian cuci wajah. Kemudian cuci tangan sampai siku-siku. Kemudian mengusap kepala. Kemudian yang terakhir adalah mencuci kaki. Itu urut. Tartib. Yang tidak tartib contohnya orang berwudu mencuci kaki dulu. Habis cuci kaki baru kumur dan istinsak. Habis kumur istinsak ngusap kepala. Habis ngusap kepala cuci wajah. Itu namanya enggak tartib. Tidak urut. Nah di sini oleh penulis dalam kitab yang sedang kita baca dan kita pelajari disebutkan bahwa tartib itu termasuk dari kewajiban wudu. Li'anna Allah Ta'ala dzakarahu murattaban. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala menyebutkan wudu murattaban dengan ditartib, yaitu diurutkan. Wa tawaddo'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murattaban. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berwudu murattaban dengan ditartib, diurutkan. Ala hasbi ma dzakarallahu subhanahu, sesuai dengan apa yang telah Allah subhanahu sebutkan. Sesuai dengan apa yang telah Allah yang Maha Suci sebutkan. Yaitu al-wajha, yang pertama wajah. Wal yadain, ini dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Maidah. Yang pertama Allah sebutkan wajah. Kemudian kedua tangan. Kemudian yang berikutnya kepala. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah kedua kaki. Allah sebutkan dengan tartib, dengan urut. Kama warada dzalika fi sifati wudhuihi sallallahu alaihi wasallam fi hadits Abdullah ibn Zaid wa ghairihi, sebagaimana hal itu telah datang pada sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis Abdullah bin Zaid dan yang lainnya yang diriwayatkan oleh lima muslim dan yang lainnya yang sudah kita baca. Ini yang kelima, tartib dalam wudu. Alasannya kenapa tartib itu termasuk wajib? Kenapa tartib termasuk dari anggota wudu yang wajib? Alasannya yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah dengan tartib urut. Alasan yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan tartib, dengan urut. Nah, tentang tartib ini, apakah hukumnya wajib atau hukumnya sunnah? Ini memang ada beda pendapat di kalangan ulama. Ya, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya. Ada sebagian ulama atau jumhur ulama yang berpendapat bahwa tartib dalam wudu hukumnya wajib seperti dalam kitab ini. Sebagian ulama menyebutkan bahwa tartib itu hukumnya adalah sunnah. Ya. Alasannya karena tidak ada dalil yang mewajibkan. Tidak ada dalil yang mewajibkan, yang memerintahkan untuk tartib. Ya. Ayat tidak memerintahkan, hanya menyebutkan secara tartib. Hadis juga Nabi tidak memerintahkan, hanya menyebutkan secara tartib. Karena inilah, maka Sebagian ulama menyatakan tartib dalam wudu itu hukumnya wajib. Sebagian ulama menyebutkan bahwa tartib dalam wudu itu hukumnya sunnah. Terlepas apakah itu sunnah atau wajib, yang jelas itu disyariatkan. Tartib dalam wudu itu disyariatkan. Dan tentang disyariatkannya tartib dalam wudu, ulama sepakat, ijma ulama. Ya, para ulama sepakat bahwa tartib dalam wudu disyariatkan. Cuman apakah itu wajib atau itu sunnah? Sebagian ulama menyatakan wajib, sebagian ulama menyatakan sunnah. Sesuatu yang disyariatkan, apakah itu wajib, apa itu sunnah, itu supaya dikerjakan, tidak ditinggalkan. Ya. Kecuali kalau dalam keadaan tertentu berwudu tidak tartib, baru kemudian berusaha tahu sunnah atau wajib, sehingga wudunya satu tidak. Nah, kalau itu tidak wajib berarti wudunya sah. Ya, kalau itu sunnah, wudunya sah. Kalau itu wajib, rukun, maka tidak sah. Nah, Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Aunul Ma'bud, beliau menyatakan bahwa tartib dalam wudu ghairu wajib, tidak wajib, tetapi itu adalah sunnah. Dan Asy-Syaikh Al-Albani dalam kitabnya Tamamul Minnah, beliau termasuk yang merojihkan bahwa tartib dalam wudu itu adalah sunnah. Karena tidak ada dalil yang memerintahkan, yang menunjukkan bahwa itu wajib. Kemudian dikuatkan di dalam hadis, dikuatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud yang menunjukkan bahwa tartib itu tidak wajib. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari sahabat Al-Miqdam bin Ma'di Garib, qala, beliau berkata, utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam biwadu'in, didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam air wudu. Fa ghasala kaffaihi thalathan, maka beliau mencuci kedua telapak tangannya tiga kali. Tsumma ghasala wajhahu thalathan, kemudian beliau mencuci wajahnya tiga kali. Tsumma ghasala dhira'aihi thalathan, kemudian beliau mencuci kedua tangannya, kedua lengannya tiga kali. Tsumma madmadha wastansyaqa thalathan, kemudian beliau berkumur dan beristinsak tiga kali. Wa masaha bi ra'sihi wa udhunaihi dhahirahuma wa batinuhuma, dan beliau mengusap kepalanya dan kedua telinganya, zahirahuma, bagian luar daun telinga dan bagian dalam daun telinga, wa ghasala rijlaihi thalathan thalathan, dan beliau mencuci kedua kakinya tiga kali tiga kali. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan juga oleh Abu Daud, dan hadis ini dikatakan oleh Imam An-Nawawi dan Al-Hafidz Ibnu Hajar, hadis ini hasan. Ya. Imam Asy-Syaukani menyatakan hadis ini sahih. Asy-Syaikh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah mensahihkan hadis ini di nomor hadis 261. Hadis ini menyebutkan bahwa Nabi wudu. Yang pertama beliau cuci kedua telapak tangan. Setelah itu beliau cuci wajah. Setelah mencuci wajah, beliau mencuci tangan. Setelah mencuci tangan, beliau baru berkumur dan istinsak. Setelah kumur dan istinsak, beliau mengusap kepala dan kedua telinga. Dan kemudian yang terakhir, beliau mencuci kaki. Nah, hadis ini dinyatakan yadullu ala annahu sallallahu alaihi wasallam lam yamtazil tartib fi ba'dil marrat. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengharuskan, tidak melazimkan tartib pada sebagian keadaan. Fadzalika dalilun ala anna tartib ghairu wajib. Dan itu dalil bahwa tartib bukan wajib. Namun seringnya Nabi melakukannya dengan tartib. Nabi seringnya melakukan dengan tartib. Ini dalil menunjukkan bahwa tartib itu adalah sunnah. Ya. Asy-Syaikh Al-Albani dalam kitabnya Tamamul Minna belum menyatakan wahwa yadullu ala adami wujubi tartib. Hadis itu menunjukkan tentang tidak wajibnya tartib. Jadi tartib itu disyariatkan dalam wudu. Wajib atau sunnah? Sebagian ulama menyatakan wajib, sebagian ulama menyatakan sunnah. Hadis menunjukkan tentang tidak wajibnya. Al-afdal wal-ahsan, yang afdal, yang lebih baik, yang sunnah melakukan dengan tartib. Tapi kalau dalam keadaan tertentu atau sesekali melakukan tidak tartib, wudu itu sah. Karena Nabi pernah melakukan hal itu. As-sadisu yang keenam. Al-muwalatu. Yang keenam, al-muwalah. Al-muwalah itu artinya berkesinambungan. Al-muwalah berkesinambungan. Nah, ini disebutkan al-muwalah bi ayyakuna ghuslul adwi aqbal ladzi qablahu mubasyaratan biduni ta'khir. Ini definisi muwalah. Mualah itu adalah mencuci anggota wudu mengiringi. Mencuci anggota wudu yang sebelumnya mubasyaratan secara langsung biduni takhir tanpa menunda. Ini makna mualah. Bi ayyakuna ghuslul adwi aqbal ladzi qablahu mubasyaratan biduni takhirin. Mualah itu adalah mencuci anggota wudu mengiringi anggota wudu yang sebelumnya secara langsung tanpa menunda. Jadi langsung berkesinambungan. Ya, bahasa kitanya itu berkesinambungan. Ya. Itu mualah. Ya. Tatabul a'dha ba'duha ithri ba'din. Itu berturut-turut dalam mencuci anggota wudu, sebagiannya mengiringi sebagian yang lainnya. Mualah. Kalau orang wudu setelah mencuci wajah, kemudian dia makan dulu. Habis makan, dilanjut wudunya mencuci tangan. Itu namanya tidak mualah. Wudu setelah mencuci tangan cerita dulu ngobrol, ya. Setelah itu dilanjutkan. Orang wudu mengusap kepala beli dulu ke maksop, habis beli dimakan lanjut wudunya, itu namanya tidak mualah, ya. Nah, itu namanya tidak mualah. Faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau mutawalian. Maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berwudu mutawalian dengan mualah, yaitu dengan berkesinambungan. Berturut-turut. Wal hadis Khalid bin Ma'dan. Dan karena hadis Khalid bin Ma'dan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli wa fi dhahri qadamihi lum'atun qadra dirham lam yusibhal ma'u fa amarahu ayyu'idal wudu'a. Bahwa Nabi SAW beliau melihat seorang laki-laki sholat. Bahwa Nabi SAW beliau melihat seorang laki-laki sholat dan pada punggung telapak kakinya, pada punggung telapak kakinya ada tempat selebar seukuran uang dirham yang tidak terkena air. Fa'amarahu, maka Nabi menyuruh orang tersebut, Nabi memerintahkan orang tersebut untuk mengulangi wudunya. Nabi memerintahkan orang tersebut untuk mengulangi wudunya. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dan hadis ini disahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Al-Irwa. Nabi SAW dalam hadis ini, hadis Khalid bin Ma'dan, Nabi melihat seorang laki-laki sedang sholat. Di punggung telapak kakinya itu ada tempat selebar, seukuran selebar uang dirham yang enggak kena air. Kemudian orang itu sama Nabi diperintahkan untuk mengulangi wudunya. Al-lum'ah di bawah itu dijelaskan al-maudhi'ul ladzi lam yusibhul ma' fil wudu awil ghuslu. Lum'ah itu adalah tempat yang tidak terkena air ketika wudu atau mandi. Tempat yang tidak terkena air ketika wudu atau mandi. Falau lam takunil muwalatu syartun li la. Falau lam yakunil muwalatu syartun, maka seandainya muwalah, yaitu berkesinambungan berturut-turut itu bukan syarat. La amarahu bi ghusli ma fatahu, sungguh Nabi akan memerintahkan orang tersebut untuk mencuci yang terluputkan. Walam ya'murhu bi'adatil wudu kullih, dan Nabi tidak akan menyuruh orang tersebut untuk mengulangi wudu seluruhnya. Jadi hadis ini dijadikan dalil kalau seandainya muwalah, yaitu berkesinambungan berturut-turut, itu bukan syarat wudu, sungguh Nabi akan menyuruh orang tersebut untuk mencuci yang terluputkan, yang terlewatkan. Yaitu Nabi hanya memerintahkan untuk mencuci kaki yang kering saja. Dan Nabi tidak menyuruh untuk mengulangi dari awal seluruhnya. Tapi kenyataannya Nabi SAW menyuruh untuk wudu dari awal, bukan hanya untuk mencuci kaki saja. Kenapa? Karena orang ini sudah sholat, begitu, sudah melakukan kegiatan yang lain. Kalau seandainya ketika pas wudu pas sedang mencuci kaki kelihatan masih ada yang kering, langsung disuruh saat itu mualah. Tapi karena ini sudah selesai wudunya, sudah sholat, nah, ada yang masih kering, Nabi perintahkan, Nabi tidak memerintahkan untuk cuci kaki kamu, tidak, tapi ulangi dari awal. Ini yang dijadikan dalil bahwa mualah itu adalah wajib dalam wudu, yaitu harus dilakukan secara berkesinambungan berturut-turut. Nah, walaupun dalam hal ini juga sebagian ulama menyatakan itu bukan syarat, seperti alasan Al-Basri, An-Nakhai, atau salah satu dari pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, mualah itu termasuk sunnah dalam wudu. Ini pembahasan masalah yang keempat tentang anggota-anggota wudu yang wajib. Baik, sebelum apa kita cukupkan dulu sampai di sini. Ini masih ada sisa waktu. Kita baca pertanyaan. Ya. Apa hukum doa secara berjamaah? Kalau untuk doa-doa tertentu yang disyariatkan berjamaah, maka itu disyariatkan. Contohnya apa? Doa berjamaah. Contohnya ketika sholat istisqa. Sholat istisqa itu disyariatkan. Doa berjamaah. Imam berdoa, diaminkan mengangkat tangan. Namun kalau doa-doa yang tidak disyaratkan berjamaah, maka enggak boleh bareng-bareng. Contohnya apa? Setelah selesai sholat fardu, ya, imamnya baca doa, dikeraskan, makmumnya mengaminkan, mengangkat tangan, itu enggak ada. Ya, Syekh bin Baz menyatakan bahwa itu termasuk bid'ah. Demikian juga yang lainnya. Doa sendiri-sendiri. Nah, kalau yang disyaratkan untuk berjamaah, berjamaah. Yang tidak, maka tidak disyariatkan. Apakah boleh bagi kita mencampur jumlah basuhan ketika wudhu? Misal, membasuh wajah 3 kali, kemudian tangan 2 kali, dan pun kaki 1 kali. Boleh. Ya. Yang wajib 1 kali, 2 kali sunnah, 3 kali sunnah, 4 kali melampaui batas. Enggak boleh. Boleh. Nabi pernah berwudu, ya, 1 kali pernah, kemudian 2 kali pernah, 3 kali pernah. Dalam hadis yang tadi sudah kita baca, disebutkan mencuci kakinya 3 kali, yang lainnya 1 kali. Nah, apakah seorang jika terkena kotoran cicak akan membatalkan wudhu atau sholat? Kotoran cicak, ini kalau jumhur ulama itu berpendapat bahwa kotoran hewan yang haram dimakan itu najis. Tapi itu pendapat jumhur ulama. Nah, cicak halal atau haram? Dimakan haram, ya. Nah, kalau Al-Imam Asy-Syaukani, beliau menyatakan selama tidak ada dalil yang menunjukkan najisnya, tidak najis. Hewan halal atau haram yang menjadi patokan, kata beliau, ada dalil yang menunjukkan najis, najis. Tidak ada dalil yang menunjukkan najis, tidak najis. Seperti katak juga haram. Tidak ada dalil yang menunjukkan najisnya, maka tidak najis. Di manakah letak tasyahud awal orang yang masbuk isya, sholat isya, dan sholat bersama imam 1 rakaat? Letak tasyahud awal tidak berubah, yaitu pada rakaat yang 2. Makmum masbuk sholat isya mendapatkan 1 rakaat bersama imam, rakaat terakhir. Maka seperti disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, bahwa Nabi memerintahkan man adroka alim, barang siapa yang mendapatkan imam, faliyasna, maka lakukan, kamayasna, seperti yang dilakukan oleh imam. Mendapatkan sholat bersama imam, imamnya berdiri, langsung ikut berdiri. Imamnya tasahud, ikut tasahud. Kalau mendapatkan 1 rakaat, maka setelah imam salam, nambah 1 rakaat. Setelah nambah 1 rakaat, tasahud awal. Nanti kemudian dilanjut, sampai rakaat yang 4, tasahud akhir. Berarti tasahudnya 3 kali. Iya. Yang pertama tasahud karena mengikuti imam, dan itu diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apabila kita menjadi sutrah bagi saudara kita ketika sholat, kemudian kita selesai lebih dulu, apakah boleh bagi kita berbalik badan dengan menghadap ke saudara kita yang sedang sholat? Apa kepentingannya? Mau ganggu? Haram. Sudah selesai sholat, di belakang masih ada masfu. Apa ada yang tugas sholat? Terus kembali ke ngadep orang sholat, kepentingannya apa? Kalau mau ganggu, haram. Tidak mau ganggu, tapi kenyataannya mengganggu, enggak boleh. Ya. Siapa yang enggak terganggu sedang sholat, ada orang ngadep kayak gini. Yang ini terganggu. Enggak boleh. Manakah yang lebih afdol antara melakukan sholat sunnah di tempat sholat di masjid dengan di rumah atau di sakan, di asrama? Yang lebih afdol itu di rumah. Sholat sunnah yang afdol itu di rumah. Rasulullah menyatakan dalam hadisnya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, afdalu salatil mar'i fi baitih illa salatal maktubah. Salatnya seorang yang paling afdal di rumahnya kecuali salat fardu. Itu dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari hadis Zaid bin Thabit. Kemudian juga dalam hadis yang lain, Nabi menyatakan, sallu fi buyutikum wala tattakhidhuha quburo. Itu juga hadis muttafaq alaih. Salat kalian di rumah-rumah kalian, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Artinya, tidak di rumah tidak digunakan untuk salat sunnah, tidak digunakan untuk baca Quran. Itu seperti kuburan. Kenapa seperti kuburan? Karena kuburan itu enggak boleh. Orang baca Quran di kuburan, orang sholat di kuburan itu haram. Enggak boleh. Kalau kemudian menjadikan rumah seperti kuburan, artinya tidak digunakan untuk sholat sunnah, tidak digunakan untuk baca Quran. Begitu. Disunnahkan sholat sunnah itu di rumah itu yang afdol daripada di masjid. Tetapi perlu diketahui bahwa sholat sunnah di rumah itu lebih afdol dikatakan oleh Imam Nawawi. Karena itu lebih tersembunyi, lebih jauh dari riya, dan karena barokah untuk rumahnya mendapatkan barokah, akan turun rahmat di rumah, syaitan pergi dari rumah kalau rumah digunakan untuk sholat sunnah. Kecuali sholat sunnah yang disyariatkan untuk berjamaah, seperti sholat tarawih yang afdol di masjid berjamaah walaupun sunnah. Sholat tahiyatul masjid tidak bisa kecuali di masjid. Ya. Sholat, saya mau sholat tahiyatul masjid di rumah karena itu lebih afdol. Ya gak bisa. Sholat tahiyatul masjid kok di rumah. Nah, di sini pertanyaan kedua, orang yang melakukan sholat sunnah dengan terang-terangan semata agar dicontoh dalam keadaan tidak mementingkan niat, dengan orang melakukan sholat sunnah secara tidak terang-terangan dalam rangka untuk menjaga niat, itu kembali kepada masing-masing. Orang yang sholat di masjid tujuannya adalah untuk mengajari dan agar supaya menjadi contoh agar orang itu meniru, mencontoh, karena itu diperlukan. Dan dia bisa menjaga niat, menjaga dari riya, itu afdol. Ali Asy-Syaibrahman As-Sa'di, beliau menyebutkan di sana bahwa amalan yang afdol akan berubah, amalan yang kurang afdol akan berubah menjadi lebih afdol dengan beberapa sebab. Sholat sunnah di rumah lebih afdol daripada di masjid. Namun karena beberapa sebab menjadi lebih afdol di masjid. Ya, bisa menjadi lebih afdol di masjid. Seperti tidak sholat sunnah di masjid, mau sholat di rumah. Kenyataannya kalau sudah sampai rumah enggak sholat, lebih afdal di mana? Ya jelas di masjid. Oh, kalau sampai rumah, sudah sampai rumah, ada ini, ada itu, macam-macam, akhirnya enggak sholat sekalian. Ya. Ya lebih afdal di rumah bagi orang seperti ini. Kemudian, sesuatu yang menjadi maslahat dalam perkara yang kurang afdal, ada maslahat. Dalam yang afdal, tidak ada maslahat, maka yang lebih afdal, yang kurang afdal menjadi lebih afdal. Karena itu, sholat sunnah, ya sholat malam, yang afdal itu pada sepertiga malam yang akhir. Tapi Nabi SAW memerintahkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim untuk melakukan sholat witir sebelum tidur. Kenapa? Karena beliau Abu Hurairah ini sibuk dengan ilmu. Ya, sibuk dengan ilmu, ngafal ilmu. Ya. Kalau tidur ini dikhawatirkan bablas. Ya. Tidak mendapatkan kesempatan untuk sholat malam. Maka sebelum tidur sholat witir. Bagi orang yang seperti itu lebih afdol. Ya. Bagi antum ini beda-beda. Di antara antum ini ada yang kalau tidur malam gampang bangun. Bangun malam, sholat malam. Nah yang seperti itu lebih afdol. Tapi bagi antum kalau sudah habis isya belajar, sudah tidur, kalau belum dengar adzan subuh, enggak bangun. Yang afdol sholat sebelum tidur. Sholat witir. Ya, jadi antum lebih tahu masing-masingnya. Ya. Yang ini lebih afdol sholat witir sebelum tidur, yang ini setelah tidur. Dan Nabi memerintahkan begitu, ya, sehingga tergantung. Sholat sunnah yang afdol di rumah, tapi kalau sudah pulang ke rumah nggak sholat, ya sudah yang afdol di masjid. Baik, waktu sudah lewat. Ini pertanyaan yang belum kubaca. Menyusul. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.